Renungkanlah laguku ini dan sisipkan ke dalam hati. Kelak nanti akan berguna selagi hidup di alam dunia. Di dunia hanya sementara, semua akan ke alam baka. Carilah bekal untuk kembali ke hadirat Rabbu Izzati. Memandang siapapun jua. Dari itu ingatlah wahai insan, kuatkan hati, teguhkan iman, hindarkan diri dari godaan, ucapkan syukur kepada Tuhan.